Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah atau peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca bahasan tentang pendidikan anak dari buku Fiqih Tarbiyatul Abna. Ya, kemarin ada beberapa kosakata yang kita lewati di halaman 56 ayat 53 paragraf ke-2. Fa innahu hina yasubbu anta qawhi anta antuqihi. Ini maknanya adalah kabura waqtamada ala nafsihi. Sudah dewasa dan bisa mandiri. Kemudian tentang di halaman 54 di baris yang keempat, inda naqsil yadi. Naksi maknanya merusak. Kemudian terakhir kita membahas tentang masalah ta'wid atau bacaan perlindungan untuk anak. Maka di antara hal yang disarankan oleh penulis buku, beliau menganjurkan untuk memperbanyak ta'wid, bacaan perlindungan pada anak di setiap pagi dan sore, dan tidak mesti pagi dan sore, wa bainal hini wal akhar, dari waktu ke waktu, akhirnya artinya bolak-balik, berulang kali. Ya, kemudian di antara pilihan bacaan yang beliau sampaikan ada dua pilihan bacaan yang beliau sebutkan di buku ini. Yang pertama adalah bil mu'awwidzat, dengan membaca surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas. Ya, maka Anda meludah pada dua tangan kemudian membaca tiga surat tersebut. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian diusapkan ke si anak, dan ini dilakukan sebanyak tiga kali. Dalilnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau sakit belum melakukan hal tersebut, yang tangan yang telah ditiup tadi kemudian digunakan untuk mengusap kepala dan seluruh badan. Dan demikian juga Nabi melakukan di samping ketika sakit, ketika beliau hendak tidur. Ya, dalil kalau beliau melakukannya ketika sakit di catatan kaki adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, sinyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sakit maka beliau meniup dirinya dengan al-muawwidzat, dengan membaca surat Al-Ikhlas, Falaq, dan An-Nas, kemudian tangannya diusapkan ke badan beliau. Sedangkan kalau dalil ini Nabi lakukan ketika hendak tidur adalah satu riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari dari Aisyah, sinyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau mau tidur, beliau meniup dua tangannya dan membaca al-mu'awwidzat, surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, dan beliau gunakan dua tangannya tersebut untuk mengusap seluruh badannya. Ya, tentang cara real mempraktikkan hal ini. Maka apakah kemudian ditiup dulu baru kemudian dibaca, atau membaca dulu baru niup? Maka ulama berselisih pendapat. Kalau yang tadi kita dapatkan di buku ini, maka kita jumpai kalimat imma bi muawwidzat fataftulu fi yadayka tsumma taqra. Ya, ditiup atau yang bercampur dengan sedikit ludah di dua tangan kemudian membaca. Ya, kalau kita lihat petunjuk yang ada di sini, maka niup dulu baru membaca, dan ini adalah ya, salah satu pendapat dalam hal ini. Dan sebelum penulis buku ini adalah pendapatnya Al-Albani. Dan untuk orang yang lebih detail akan saya bacakan keterangan tambahan berkenaan dengan hal ini. Dari buku Ara' Syekh Al-Albani Al-Fiqhiyah Qism Al-Mu'amalat. Tadi kita jumpai kata-kata atau istilah nafsun di catatan kaki hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, karena idza istaqa nafasa. An-nafsu itu aqallu min at-tafli, itu lebih sedikit jumlah air ludahnya dibandingkan tafli atau meludah. An-nafsu maknanya nafkhun latifun bilfami bila riqin. Adalah tiupan lembut bilfami dengan menggunakan mulut tanpa mengeluarkan air ludah. Sedangkan at-taflu la yakunu ila wa mausya'un minal riq, sedangkan yang namanya taflu meludah tidak boleh tidak harus ada minimal sedikit air liur. Waqil annahuma bimaknan wahid. Namun ada juga yang berpendapat taflu sama nafsun itu maknanya sama. Namun yang populer nafsun itu tadi sebagaimana penjelasan yang pertama adalah tiupan yang ya, tidak mengeluarkan ludah, cuma boleh jadi di sana bercampur dengan air ludah. Tiupannya adalah tiupan yang bikin, kata orang, bikin gerimis atau hujan, kehujanan bagi orang yang ada di depannya. Ya, berkenaan dengan hal ini, ikhtalafal ulama fi qira'ati adhkarin naum ba'da jam'il kafain, hal yuqaddam an-nafthu alal qira'ah am qira'ah alal nafthi. Ikhtalafu fi dhalika ala kaulain. Ya, para ulama berselisih pendapat tentang membaca zikir setelah mengumpulkan dua telapak tangan, apakah ditiup dulu baru dibaca, ataukah dibaca dulu baru ditiup. Ada dua pendapat dalam hal ini. Ya, zahir perkataan penulis tadi fikih tarbiyatul abna Syaikh Mustafa Al-Adawi, beliau niup dulu baru membaca. Dan sebelumnya ini adalah pendapat Al-Albani di silsilah Sahihah jilid yang ke-7, beliau mengatakan dalam hadis ini anna sunnata, yang sesuai dengan sunnah meniup dua telapak tangan terlebih dahulu baru membaca kemudian mengusap. Hadza dhahirun jiddan fihi, karena kesimpulan semacam ini adalah satu hal yang dhahir jelas sekali. Namun di buku yang saya bacakan ini tidak disebutkan adanya ulama yang berpendapat demikian sebelum Al-Albani. Dalil pokoknya adalah tentu hadis yang ditangkap menunjukkan demikian menggunakan kata-kata thumma. Ya, menggunakan kata-kata thumma. Kalau yang dibawakan di buku ini kayaknya tidak ada ya. Wa masaha istakana fatha ala nafsihi. Nafatha fi yadaihi wa qara'a pakai waw. Ya, maka di sebagian redaksi hadis ini, thumma jama'a kafaihi, Nabi meletakkan dua telapak tangannya, mengumpulkan, thumma nafatha fihima, kemudian meniup, faqara'a, lalu membaca. Ada juga redaksi yang mengatakan jama'a yadaihi thumma nafatha fihima thumma qara'a. Nabi mengumpulkan dua tangannya, kemudian meniup, kemudian membaca. Di lafadz yang lain, jama'a yadaihi fayanfusu fihima thumma yaqra'u. Beliau kumpulkan dua telapak tangannya, kemudian lalu beliau tiup, thumma yaqra'u, kemudian baru beliau membaca. Ya, kemudian pendapat yang kedua dalam masalah ini adalah taqdimul qira'ah ala nafsi, adalah membaca dulu baru meniup. Dan di antara yang memberikan, ada banyak yang memberikan penjelasan semacam ini. Ada satu ulama yang namanya Al-Muttahhari, sebagaimana di Umdatul Qari. Beliau adalah Ibrahim bin Muhammad ibn Musa ibn Harun ibn Fadl ibn Harun Abu Ishaq al-Muttahhari as-Sarawi. Beliau adalah ulama yang wafat tahun 458 Hijriah. Kemudian di antara yang berpendapat bahasanya membaca dulu baru meniup adalah At-Tibi. Yang beliau adalah Al-Husain ibn Muhammad ibn Abdillah At-Tibi, seorang imam yang masyhur, ulama hadis tafsir. Karena dasar watin di antara keunikan Imam At-Tibi ini, Imam At-Tibi ini kana dha tharwati minal irsi wa tijarah. Beliau orang kaya raya. Dan kaya rayanya karena sebab warisan dan karena bisnis. Falam yazal yunfik dhalika fi ujul khairat. Dan beliau terus menerus duitnya dipakai untuk diinfakkan dalam berbagai macam kegiatan kebaikan dan positif. Illa angkana fi akhiri umrihi fakiran. Kemudian pas tuanya fakir. Ya, karena bolak-balik infak, karena terus-terusan dalam berinfak. Oleh karena itu, maka hal ini sanggahan dari realita untuk anggapan sebagian orang kalau infak ya akan dibalas cash di dunia. Nah, ada ya, ulama besar At-Tibi, Al-Imam At-Tibi rahimallahu taala, beliau di akhir hidupnya jatuh miskin, fakir, ya, kiri, ya, karena terus-menerus berinfak. Kemudian demikian juga, ini adalah pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari. Beliau mengatakan, Ayya qira'aha wa yanfuthu halatal qira'ah. Hendaklah dia baca, kemudian dia tiupkan saat membaca. Dan bahasanya caranya adalah membaca baru meniup. Ini juga yang menjadi fatwa Lajnah Daimah di masa kepemimpinan Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala. yang ditandatangani oleh Syekh Abdullah Al-Mani, Syekh Abdullah Al-Ghudayan, Syekh Abdul Razak Afifi, dan diketahui oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas. Maka Syekh Ibn Bas, cara membacanya adalah, cara praktiknya adalah dibaca dulu baru ditiup. Ya, kesimpulan dari yang disampaikan oleh penulis buku yang saya bacakan, kesimpulannya wallahu a'lam, yang kuat adalah pendapat yang kedua yang mengatakan bahasanya caranya adalah tiupan itu setelah membaca. Wa huwa al-aula wal akthar, dan inilah pendapat yang lebih baik dan yang lebih banyak ulama'nya. Ma'aja si takbirin nafsi, namun ya boleh-boleh saja seandainya ditiup dulu baru dibaca. Dan kesimpulan ini karena sejumlah penjelasan atau sejumlah alasan. Yang pertama, bahasanya mayoritas riwayat hadis menjelaskan bahasanya tiupan itu adalah bima koro'a, dengan apa yang dibaca. Kalau ketiupan dengan apa yang dibaca, ya berarti baca dulu baru ditiup. Misalnya ada dijumpai redaksi nafatha fika faihi bikul wallahu ahad, Nabi meniup di dua telapak tangannya dengan surat Al-Ikhlas. Meniup dengan surat Al-Ikhlas itu maknanya adalah ya membaca baru meniup. Ada juga lafaz redaksi jama'a kafaihi faqara'a, Nabi kumpulkan dua telapak tangannya lalu membaca Al-Ikhlas, Falak, dan An-Nas. Summa yanfuth fihima, dan baru ditiup. Summa yamsah fihima, baru diusap. Ada juga redaksi yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat, beliau bacakan untuk dirinya al-mu'awwidzat, wa yanfuth, dan meniup. Kemudian alat pertimbangan yang lain adalah hadis-hadis yang lain tentang ruqyah. Itu aturannya adalah niup dulu baru, atau kemudian baca dulu baru niup. Misalnya ada hadis anau ja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an, bahasanya beliau mulai membaca Al-Fatihah, wa yajma' buzaqahu, kemudian beliau kumpulkan ludahnya, wa yatfil, baru kemudian beliau ludahkan. Maka yang dimulai dengan membaca Al-Fatihah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan dan mendiamkan cara semacam ini. Kemudian kalau dilihat dari sisi makna, maka kemungkinan yang mendekati maksud dari tiupan adalah li'isali barakatil qira'ah, adalah untuk menyampaikan keberkahan, agar tersampai keberkahan bacaan. Wa ahsanu ma yakunu dzalika, jika itu yang jadi maksud, jika itu bisa kita tangkap maksudnya, maka jika itu yang jadi maksud, wa ahsanu ma yakunu dzalika idza kana nafsu ba'dal qira'ah, maka yang terbaik adalah ya tiupan itu setelah membaca. Kemudian riwayat yang menegaskan kalau tiup dulu baru membaca, sebagaimana riwayat Ibnu Khuzaimah, Nabi kumpulkan dua tangannya, kemudian meniup, baru kemudian membaca, maka ini tuhmalu alal jawas, ya semestinya kita maknai sebagai boleh saja. Ma'ana ghairaha awla. Meskipun yang lain, yaitu membaca dulu baru meniup, itu yang lebih baik karena sejumlah pertimbangan di atas, atau tiga alasan di atas mayoritas riwayat yang mengatakan itu adalah tiupan dengan bacaan, tiupan dengan al-ikhlas, dan seterusnya. Dan ini ya wajarnya adalah ya membaca dulu, karena tiupan dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian menimbang hadis yang lain di bab yang sama, yaitu bab Ruqayyah, yang menunjukkan kalau niup dulu baru meludah atau ya, atau membaca dulu baru meludah atau meniup. Kemudian ditimbang dari sisi makna. Ya, kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Wa thamma hadisun, dan ada hadis yang dilalaikan oleh banyak orang, melalaikan untuk mengamalkannya, yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Idza kana junhul lail." Ya, jika telah tiba awal malam. Di catatan kaki yang dimaksud dengan junhul lail, iqbalul lail, datangnya waktu malam setelah tenggelamnya matahari. Au amsaitum, atau kalian berada di waktu al-masa. Ya, jika kita hubungkan dua lafaz ini, maka masa dalam bahasa Arab itu bisa maknanya setelah tenggelamnya matahari. Setelah tenggelamnya matahari pun bisa disebut masa. Dan masa itu dimulai dari gesernya matahari ke barat. Jadi waktunya panjang. Sehingga menerjemahkannya dengan sore itu ya sebagian maknanya. Tidak salah 100%, namun tidak sempurna. Karena masa itu sejak gesernya matahari ke barat. Dan berdasarkan hadis ini, setelah tenggelamnya matahari pun masih disebut masa. Fakufu sibianakum, maka ketika matahari tenggelam, maka tahanlah anak-anak kecil kalian. Tahan dalam rumah, jangan biarkan keluyuran di luar rumah. Fa'ina syaitina tantasiru hina idin, karena setan itu bertebaran ketika itu. Fa'idha dhahaba sa'atu minal lail, maka jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, setelah isya, ya, maka fahuluhum, maka lepaskan mereka. Kalau mereka mau main di luar rumah, ya dipersilahkan. Ya, maka ini yang beliau katakan sebagai hadis yang dilalaikan oleh, pengamalannya dilalaikan oleh banyak orang, yaitu perintah untuk menahan anak-anak sejak tenggelamnya matahari atau menjelang tenggelamnya matahari sampai malam betul-betul sempurna. Ini kurang lebih setelah isya. Maka anak-anak dilarang keluyuran main di luar rumah. Nabi perintahkan untuk tahan. Ini, tahan mereka, jangan biarkan mereka keluyuran. Demikian juga kemudian ketika menjelang malam, Nabi menyampaikan sejumlah saran di samping menahan anak yang lain. Fa'aghliqul abwab wadhkur ismallah. Ketika menjelang malam tiba, menjelang atau saat tenggelam matahari atau menjelang itu, maka tutuplah pintu-pintu rumah. Pintu yang di belakang, pintu yang di depan, dan tutuplah sambil menyebut nama Allah. Sambil mengucapkan bismillah tutup pintu. Fa inna syaitana la yaftau baban mukhlaqan. Karena setan tidak bisa membuka pintu yang digembok, yaitu maksudnya digembok dengan membaca bismillah. Wa auqu kirabakum. Kirab jamak dari kirbah, catatan kaki. Auqu kirabakum ay irbitu afwahal kurab. Kirab, ya, ikatlah mulut kirbah. Kirbah wadah air yang terbuat dari kulit, ya, tandon-tandon air. Ya, bahasa kita sekarang mungkin ya tandon-tandon air. Ember-ember besar untuk tandon air, jangan-jangan karena pam nanti malam mati, ya, maka orang nandon air, maka tutuplah tandon-tandon tersebut. Wadhkur ismallahi, dan sebelah nama Allah saat menutupnya. Kemudian wa khammiru aniyatakum, dan tutuplah wadah-wadah kalian. Ya, tutuplah piring-piring kalian atau gelas-gelas kalian. Waskur sama Allah dan sebelah nama Allah saat menutupnya. Dan tutuplah walau anta aridu meskipun hanya engkau memasang padanya syai'an sesuatu. Tutuplah meskipun tutupnya tidak ada tutup. Ya, maka tutuplah dengan seadanya. Meskipun ya letakkan di atas di atasnya sesuatu. Ya, meskipun boleh jadi sekedar cuma meletakkan lidi atau meletakkan sedotan atau yang lainnya. Kemudian di malam hari ini juga kata Nabi wa atfi'u masabihakum. Ketika kalian mau tidur, maka matikanlah lampu-lampu kalian. Namun lampu yang dimaksudkan di sini adalah lampu-lampu yang berbahaya jika ditinggal tidur. Lilin atau bahasa kita lilin atau lampu-lampu masa silam. Lampu-lampu dari minyak tanah. Nanti dikhawatirkan pas tidur kemudian ada tikus atau yang lain kesenggol, jatuh, pecah, akhirnya terjadi kebakaran. Sebagaimana pernah terjadi kebakaran di masa Nabi gara-gara hal ini. Gara-gara tidur kemudian dibiarkan, akhirnya kebakaran. Ada rumah kebakaran di masa Nabi. Kasusnya gara-gara ulah tikus yang nabrak lampu, pecah, kemudian terjadi kebakaran. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memadamkan lampu-lampu ketika hendak tidur. Adapun lampu, jika lampu tersebut lampu listrik yang tidak berbahaya, jika dalam kondisi hidup ketika tidur, maka tergantung kesukaan masing-masing orang. Ada yang suka gelap, ada yang suka terang, maka pada dasarnya dari sisi agama tergantung sukanya saja. Namun jika ada manfaat-manfaat yang lain dari sisi medis atau sisi kesehatan, dan jika itu memang keterangan yang valid, kita katakan ihris alama yanfa'uka. Maka lakukanlah hal-hal yang memang memberikan manfaat. Kemudian di antara hal yang patut diperhatikan oleh orang tua terhadap anaknya adalah nadhafatul atfal. Adalah kebersihan si anak. Jangan sampai anaknya lutu, tidak terurus. Pas sekitar mulutnya itu tidak pernah dibersihkan. Ditambah pilek lagi. Angka 11 naik turun. Ini menunjukkan kalau ibunya lalai, orang tuanya lalai. Maka perhatian dengan kebersihan anak, itu berarti kebersihan badan anak dan kebersihan pakaiannya dan badannya adalah satu hal yang masyru'. Satu hal yang disyariatkan, dianjurkan, satu hal yang dimotivasi dalam Islam. Dan inilah yang dilakukan oleh alul khair wal fadl, oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Dan tindakan ini pun juga memiliki dalil dari Quran dan Sunnah. Amma minal kitab adudubun dalil dari Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani Adam, khudu zinatakum ingda kulli masjid. Wahai manusia, pakailah zinatakum ingda kulli masjid. Pakaian perhiasan kalian setiap kali kalian mengerjakan sholat. Dan yang dimaksud dengan pakaian perhiasan adalah pakaian yang lebih dari sekedar menutup aurat, dan pakaian tersebut menyebabkan orangnya tampilannya semakin baik. tampilannya dengan pakaian tersebut, maka dia terlihat rapi, indah, dan semacam itu. Itu yang dimaksud dengan zinatakum. Maka zinatakum di sini mencakup pakaian yang bersih, pakaian yang rapi, tersetrika, ya. Maka tidak termasuk zinatakum, ya, sarung yang ngepir misalnya. Nah, ini enggak termasuk zinatakum, ya. Atau kemudian pakaian yang kotor lama tidak dicuci, ya, dan pakaian yang tidak rapi. Maka ini tidak termasuk, ya, maka orang yang demikian keadaan pakaiannya tidak mengamalkan ayat zinatakum. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu, silakan makan dan minum namun jangan boros dan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang boros dalam berbagai hal. Dalam makan, minuman, demikian juga pakaian. Ketika ada orang, ya, kemudian Allah katakan, katakanlah siapa yang berani mengharamkan zinatullah, perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan rezeki dan berbagai macam rezeki yang baik. Maka jika ada orang yang mengharamkan dirinya, ya, untuk kemudian memakai pakaian yang baik, yang rapi, ya, dan menganggap itu bertentangan dengan Islam, maka bantahannya ada di ayat ini. Siapa yang berani-beraninya mengharam-haramkan yang tidak Allah haramkan? Ya. Karena pakaian yang baik, yang rapi, ini termasuk zinatullah. Dan termasuk at-tayyibat min rizq, rizki yang baik. Rizki yang baik berupa makanan, boleh jadi rizki yang baik berupa pakaian. Qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya, katakanlah bahasanya itu adalah untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia, dan murni nanti untuk orang yang beriman pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami untuk orang-orang yang berilmu. Dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Menurut salah satu dari 8 tafsiran untuk ayat ini. Surat Al-Mudathir ayat yang ke-8 itu memiliki 8 pendapat tentang maknanya. Ini salah satu maknanya adalah pakaian di sini adalah pakaian real. Maka bersihkanlah pakaianmu dari kotor, dari najis. Maka demikian juga pakaian anak-anakmu. Namun ada juga yang memberikan tafsiran thiyabaka di sini maknanya adalah hatimu. Bersihkanlah hatimu dari kemusyrikan dan yang lainnya. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha indah dan menyukai al-jamal, keindahan. Keindahan yang dimaksudkan dalam hadis ini bukanlah keindahan yang bersifat kodrati, gawan bayi dari sononya. Memang demikianlah model cetakannya, bukan itu yang dimaksudkan. Karena pada dasarnya cinta Allah, cinta dan tidak, satu itu dicintai oleh Allah dan tidak, itu satu hal yang bersifat ikhtiari. Sesuatu hal yang orang bisa melakukannya dan tidak bisa melakukannya tergantung pilihan dia. Kalau sesuatu itu tidak di luar pilihan dia, karena itulah memang bentuk cetakannya dari sananya, maka pada dasarnya itu tidak menjadi tolak ukur sesuatu yang dicintai oleh Allah dan tidak. Oleh karena itu, maka Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan yang dimaksud dengan jamal dalam hadis ini adalah at-tajammul, berdandan, merapikan diri. Bukan keindahan. Terjemah yang pas, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, jamal di sini bukan keindahan, namun at-tajammulu, aktivitas dan usaha agar tampilan nampak indah. Ya, sehingga terjemah yang pas kalau dari penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin, di Riyadhus Shalihin untuk hadis ini, sesungguhnya Allah itu zat yang maha indah dan menyukai aktivitas fisik yang menyebabkan tampilan fisik seseorang itu nampak indah, atau dan menyukai berdandan. Di sini maksudnya bukan bersolek bermake up, berdandan di sini maksudnya adalah usaha agar tampil rapi, sedap dipandang, sedap dipandang mata, sehingga maknanya adalah pakaiannya bersih, rapi, bersetrika, boleh jadi wangi jika memang boleh memakai wewangian, dan semacam itu. Kalau kemudian pakaian matching, tidak kontras, sehingga lucu, tidak kedodoran, terlalu kebesaran, ini juga semuanya termasuk bagian dari at-tajammulu. Oleh karena itu maka berdasarkan hal ini, Allah menyukai hal ini, maka Allah suka, maka satu hal yang Allah sukai ketika orang tua perhatian dengan kerapian anaknya, kebersihan anaknya, perlu mandi pagi dan sore, kemudian dan yang lainnya, bagaimanakah kemudian cuci muka, bagaimana cuci mulut, jangan mulut belepotan, gimana dijaga kesehatannya sehingga tidak pilek terus, dan sebagainya. Oleh karena itu maka di antara bentuk menelantarkan anak adalah membiarkan anak muhmalin, tidak terurus. Bentuk tidak terurusnya pakaiannya kotor. Qad ala wujuhum al-ghubar, demikian juga di wajahnya banyak debu dan kotoran. Seharian enggak dibiarkan main, dan enggak diurusin, enggak disuruh cuci muka dan sebagainya. Dan masuk kepada kepala mereka dan rambut kepala mereka, kutu rambut atau kutu kepala atau kutu rambut biasanya nyebut. Tumo bahasa Jawanya. Wahasarat atau kemudian hewan-hewan kecil yang lain. Demikian juga kotaroka ma'ala ajisa mihim adzubab. Bertumpuk-tumpuk di badannya terdapat banyak lalat. Sampai kemudian anak itu demikian tragisnya sampai banyak lalat hinggap di badannya. Karena itu yang bawah korengan, yang atas juga korengan. Maka di lutut ada lalat, di situ juga ada lalat. Jadilah dia manusia lalat. ini orang tua yang teledor. Wasala ala afahim, dan keluar dari mulut anak dahak wal lu'ab dan air liur. Demikian juga dari hidungnya umbel. Maka ini orang tua yang lalai. Kuluhada, maka realita di atas atau semua hal-hal di atas, yang tidak sedikit orang yang ngerti Islam dan belajar Islam mengalami hal tersebut. Padahal Islam yang dia pelajari mengajarkan kebersihan, kerapian, non tidak diamalkan. Maka semua hal ini tanpa ragu adalah bertentangan dengan kebersihan yang Rabbuna, yang Allah hasana alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk melakukannya. Dan Nabi kita pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk mengerjakannya. Wahahwa, berikut ini di antara bukti nyatanya, praktek nyatanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin seluruh anak keturunan Adam, beliau membersihkan dahak dari Usama ibn Zaid. dan menyingkirkan kotoran darinya shalatullah rabbi wa salamuhu alaih. Dalilnya dihadkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membersihkan dahaknya Usamah. Yang Usamah ketika itu masih kecil. Maka ketika Nabi bergerak ingin seperti itu, maka Aisyah mengatakan, biar saya saja wahai Nabi. Hatta aku na'ana alladhi af'alu. Biarkan aku saja yang melakukannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Aisyah, cintailah Usamah ibn Zaid, karena sunyi aku mencintainya. Maka Nabi perhatian, ketika kemudian ada dahak, ada kotoran di daerah wajahnya Usamah, maka Nabi berupaya untuk membersihkannya. Maka ada kepedulian tentang kebersihan wajah. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak masa bodoh. Yang penting masih bisa main. Mau kemudian bagaimanakah keadaan wajahnya, mulutnya, ya masa bodoh. Maka ini bukan sikap yang benar. Tidak seperti itu sikap yang Nabi contohkan. Bahkan yang luar biasa adalah riwayat setelahnya diatkan oleh Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih li ghairihi dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan Usamah itu terpleset. Usamah kecil terpleset pas di bawah Utbatil Bab. Utbah itu pintu, pas di pintu rumah. Maka dia terpleset jatuh. Pas di pintu rumah, mau masuk rumah, Nabi terpleset jatuh. Fasujja fi wajihi, maka berdarahlah wajahnya Usamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, bersihkanlah kotoran, dalam hal ini tertentu, termasuk diantaranya adalah darah darinya. Maka aku merasa jijik, karena Aisyah kemudian angkat tangan merasa jijik, maka Nabi turun tangan langsung, bayangkan. Nabi turun tangan langsung, dan luar biasa, semangat beliau untuk membersihkan, beliau hisap darah, yang ada di cara membersihkan yang beliau lakukan, beliau hisap darah, yang ada di wajah Usamah, kemudian yamujuh, kemudian beliau buang, jauh dari wajahnya Usamah. Artinya, ya dibersihkan, disingkirkan darah tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laukana Usamah jariyah, seandainya Usamah ini anak perempuan, ini saya akan aku berikan dia pakaian yang indah, kesukaan anak perempuan. Wahalaitu, dan akan aku berikan dia perhiasan, ada gelang, ada cincin. Namun karena laki-laki kan enggak dikasih gelang, enggak dikasih. Maka lihat perhatian Nabi dengan kerapian anak. Ya anak perempuan ya bagian dari keindahan anak perempuan ya, ada gelangnya, ada apanya, meskipun imitasinya. Nah, seandainya dia anak perempuan, hala itu aku akan berikan padanya hilyah. Hilyah itu kalung, gelang, dan semacam itu. Hatta unfikahu, sampai aku rela untuk keluar banyak duit untuk itu. Sehingga aku kemudian keluar banyak duit, infak itu, keluar duit untuk itu. Tidak masalah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Usamah ini anak perempuan. Jadi kalau dia anak laki-laki, ya tidak perlu keluar duit untuk beli gelang, cincin, kalung, tidak perlu. Nah, maka lihat perhatian Nabi dengan kebersihan anak, dan lihat dari sisi membersihkan darah yang ada di wajahnya Usamah. Kemudian lihat bagaimana keperhatian dia dengan keindahan anak. Seandainya Usamah anak perempuan, akan aku kasih pakaian yang selayaknya disenangi anak-anak perempuan, akan aku berikan dia perhiasan ini dan itu. keluar duit pun tidak masalah, kata Nabi. Ya. Kemudian wallahu a'lam, mungkin bisa kita ambil pelajaran dari riwayat ini, bahasanya istri yang menolak permintaan suami karena jijik, ini adalah penolakan yang tidak masalah. Jika memang karena dia jijik, maka ketika kemudian Aisyah mengatakan kalau dia jijik, maka kemudian Nabilah yang melakukannya. Ya, tanpa ada respon negatif dari Nabi kepada Aisyah dalam hal ini. Maka jika seorang suami punya sejumlah permintaan atau punya satu permintaan pada istrinya, dan istri itu menolak karena alasan jijik, dan dia memang karena jijik, bukan karena ya, dusta, memang tulen asli jijik, maka ya, itu bukanlah bentuk kedurhakaan kepada suami. Demikian juga Fatimah binti Rasulillah, pemimpin perempuan penduduk surga, dia pun membersihkan anaknya dan memandikannya. Dalilnya dihadkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama fitaifatin. Fitaifatin minan nahar, di satu siang Nabi berangkat. Nabi ketika itu tidak berbicara kepadaku dan aku pun tidak berbicara dengan Nabi sampai Nabi mendatangi pasar bayi Bani Qainuqa. Ya, dan ini adalah pasar besarnya Madinah. Pasar milik orang Yahudi, yaitu Yahudi Bani Qainuqa. Dulu pasarnya Madinah di sini. Artinya ekonomi Madinah itu dikuasai orang Yahudi. Oleh karena itu pasar besarnya itu di daerahnya orang Yahudi. Karena ini di daerahnya orang Yahudi, maka ya dialah yang memegang, mereka lah yang memegang kendali perekonomian dan pasar. Dan perlu diketahui bahasanya Nabi berupaya untuk menggembosi pasar bayi Qainuqa. Dengan Nabi membuat pasar tandingan. Yang pasar tandingan ini membuat marah Bani Qainuqa. Mereka marah. Dan pasar bayi Qainuqa ini ada di bagian dalam kota Madinah. Dia aksesnya jauh, aksesnya sulit sebenarnya. Tapi itu pasar besar. Ya, lalu Nabi bikin pasar. Yang tentu maknanya adalah gembosi ekonominya orang kafir. Maka Nabi bikin pasar tandingan dan beliau buat pasar tersebut di bagian luar kota Madinah. Yang di situ akses jalan jalan lintas, kalau orang mau pergi kemana ya lewat di situ. Nah, di pinggiran itu Nabi bikin pasar. Yang ini tentu bikin marah orang Bani Qainuqa, namun Nabi tidak peduli dengan hal tersebut. Ya, Nabi tidak peduli dengan tersinggungnya mereka orang-orang Bani Qainuqa. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya sikap Nabi adalah tidak membiarkan ekonomi dipegang oleh orang kafir. Itu sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ekonomi didominasi oleh orang kafir. Ya, gimana kita gembosi ekonomi mereka? Nah, ya, dalam hal ini Nabi bikin pasar tandingan. Ya. Dan kalau orang berdagang di pasar bayi Qainuqa, mereka kena retribusi, gitu kan? Ya, betul, retribusi ya. Kena pajak gitu. Untuk dagang di sini mereka kena pajak. untuk menarik pedagang, di antaranya manfaatnya untuk menarik pedagang, tidak ada retribusi untuk kemudian berdagang di pasar pasar tandingannya Nabi. Pokoknya enggak ada sewa ruko, enggak ada ini disediakan semua, silakan berdagang. Ini enggak ada sewa ruko dan sebagainya. Jadi ketika Nabi mau gembosi pasar Bani Qainuqa, ya tentu ini aksesnya dekat, pinggir jalan gitu. Ya, maket tinggal pakai, tidak ada sewa ruko dan sebagainya, tidak ada retribusi pasar dan sebagainya. Ya, maka singkat cerita ya sukseslah misi Nabi bikin pasar tandingan. Fajalasa ketika itu lalu Nabi duduk di halaman rumah Fatimah. Kemudian Nabi bertanya, athama luka, di catatan kaki, yang dimaksud dengan luka di sini adalah asarir, anak kecil. Ya, apakah ada si kecil, gitulah bahasa kita. Mana si kecil, gitu. Mana cucuku. Karena luka punya beberapa makna, makna yang dimaksudkan di sini adalah asarir, anak kecil. Makna yang lainnya adalah makna negatif. Luka artinya adalah orang yang buruk kelakuannya, buruk perbuatannya, orang yang tidak bisa diharap kebaikannya. Orang tersebut adalah orang yang tidak bisa diharap kebaikannya. Sudah malas, bodoh, dan seterusnya gitu. Ngaji enggak pinter, duit enggak punya, kan? Orangnya malas dan kelakuan-kelakuan yang buruk lainnya, itu luka juga disebut juga luka. Namun luka di sini bukan itu yang dimaksudkan. Luka di sini maknanya adalah as-sagir, mana si kecil gitu. Nabi di depan di halaman rumah Fatimah, kemudian bertanya pada anaknya, si kecil mana, cucuku mana gitu. Maka apa yang dilakukan oleh Fatimah ketika Nabi datang dan mencari cucunya? Apakah kemudian beliau langsung lepas cucunya nemui Nabi dalam keadaan tidak rapi, tidak ya, belum mandi dan seterusnya? Fahabasathu, tidak. Fatimah nahan cucu yang dicari oleh Nabi, ditahan syai'an sebentar. Fadunantu annaha tulbisuhu sakhaban au tarsiluhu. Maka kata Abu Hurairah, maka aku kira, yaitu punya kemungkinan besar kenapa masih nunggu sesaat. Fatimah ini memakaikan kepada anaknya sakhab atau memandikannya. Atau dua-duanya. Jadi, maka begitu Nabi cari cucunya, tidak langsung dilepas. Namun dimandikan terlebih dahulu. Yang tentu setelah itu diberi pakaian, kemudian didandani, yang di sini disebut dengan dipakaikan padanya sakhab. Apa itu sakhab? Di catatan kaki, yang dimaksud dengan luka di sini adalah anak kecil dalam riwayat Bukhari. Di manakah luka? Nabi sebutkan sebanyak 3 kali. Ud'u Al-Hasan ibn Ali, panggilkan Al-Hasan. Berarti yang dicari adalah Al-Hasan. Amma sakhab, adapun sakhab, ya, maka ini adalah kalung mainan untuk anak-anak. Faqala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan sakhab adalah qiladah, ay aqdun, kalung. Tutakhad min tib, yang terbuat dari tib, terbuat dari parfum. Jadi ada mungkin semacam wewangian, namun berbentuk batangan dan sebagainya, yang kemudian ketika dipakai maka ini akan bikin wangi anak tersebut. Laisa fiha dhahab wal fiddah, isinya bukanlah emas dan perak. Ya, bukanlah isinya emas dan perak. Ya, maka kalau minatib, maka ini berarti ini kalung untuk mewangikan badan si anak. Nih, karena kalung ini kalung yang wangi. Dipakaikan tersebut untuk anak-anak ya supaya dia nampak wangi setelah mandi. Qala akharun, ulama yang lain mengatakan dia adalah benang min khurzin, dari manik-manik, isinya manik-manik. Ini yang dipakai oleh anak-anak dan perempuan. Ya, maka dimandikan dan dirapikan. Baru kemudian boleh main ketemu simbah kakungnya. Nah, ya, tidak kemudian dalam kondisi lutuk, penguk, kemudian main sama ya, kakeknya. Tidak demikian. Ya, maka ya, orang tua harusnya malu. Ya. Maka ibunya di sini ya, malu kalau, Fatimah di sini malu kalau demikian keadaannya. Maka dia mandikan terlebih dahulu, dia rapikan yang wangi, nah baru kemudian pergi main sama kakung ya. Faja'a yastaddu, maka setelah dilepas oleh ibunya, maka datanglah Al-Hasan yastaddu. Yastaddu di sini lari sungguh-sungguh gitu ya. Maka dia larilah ya, bukannya berjalan, dia lari mendekat ke arah kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta anaqahu, kemudian sampai dia kemudian memeluk Nabi dan mencium Nabi, atau Nabi memeluknya dan menciumnya. Sampai kemudian akhirnya ke tempat Nabi, Nabi kemudian memeluknya dan menciumnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, cintailah dia dan cintailah semua orang yang mencintainya," yaitu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu wa ardahu. Ya, kemudian berkenaan dengan masalah anak-anak, maka tentang kotorannya atau kencingnya, maka yurasu, maka cukup dipersiki pakaian yang terkena oleh kencing anak laki-laki, namun harus dibasuh pakaian yang terkena kencing anak perempuan selama keduanya belum makan makanan yang lain selain susu, baik susu tersebut ASI ataukah susu formula, statusnya sama. Dan yang dimaksud dengan selama belum makan makan yang lain adalah makan pengenyang. Selama pengenyang untuk dia adalah susu. Dia seakan-akan belum makan jika belum minum susu. Maka meskipun dia telah dikasih bubur, maka statusnya masih belum berubah. Ketika bubur itu bukan makanan pengenyang untuknya. Bukan makanan pengenyang untuknya, maka statusnya masih, maka statusnya belum berubah. Meskipun dia sudah makan bubur, dia merasa belum kenyang, masih cari susu. Namun jika bubur atau yang lain sudah jadi pengenyang dirinya, maka berubah. Maka kencingnya, kencing bayi laki-laki sama dengan kencing dewasa. Fa'idha akala atau amat, jika keduanya telah makan makanan, yaitu maksudnya adalah makan makanan yashtahihi, dan dia memang menyukainya. Maksudnya menjadi pengenyang untuknya. Lapar maka dia cari bubur. Nah gitu. Maka dibasolah air kencing masing-masing dari keduanya. Berdasarkan hadis yang diatkan oleh Abu Dawud, catatan kaki mengatakan sahih li ghairihi. Diatkan oleh Abu Dawud dan yang lain dari Abu Samah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika Nabi ingin mandi, dan di masa silam tentu belum ada toilet dan kamar mandi di masa Nabi, maka supaya untuk menutupi Nabi yang mau mandi, maka Nabi mengatakan, wallini kofaka, berikan kepadaku tengkukmu. Artinya suruh ngadep sana. Kemudian Nabi mandi di balik orang ini. Fa'ulihi kofaya, maka aku berikan pada Nabi tengkukku. Tujuannya fa'asturuhu, aku menutupi beliau. Fa'asturuhu, biar aku tutupi diriku dengan, tutupi beliau dengan diriku. Maka satu ketika didatangkanlah Hasan atau Husain, maka satu ketika Hasan atau Husain radhiyallahu anhuma datang, fabala ala sadrihi, dan kencing di dada Nabi. Fajitu arsiluhum, maka aku ingin membasuhnya. Fakal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak perlu. Ini bayi laki-laki. Ya, maka Nabi katakan cukup dibasuh kalau kencing bayi perempuan, wayurasu, dan cukup diperciki kalau bayi tersebut adalah kencing bayi laki-laki. Maka artinya Nabi mengatakan tidak perlu. Ini Hasan atau Husain, dan itu laki-laki. Maka tidak perlu digusel, tidak perlu dibasuh, cukup diperciki. Ya, perciki itu ya diperciki, dipakai jari, kemudian dibasahilah bagian yang terkena kencing tersebut tanpa terjadinya aliran air. Ya, kalau diperciki, kemudian air kemudian mengalir sampai netes-netes, itu berarti sudah bukan lagi rosh, namun sudah rusel. Ya, itu rosh itu perciki dan tidak sampai menghasilkan aliran air. Kemudian al-khitan. Wa ala rajuli, dan atas laki-laki. Wa ala rajul ayakhtina awladahu, daklah menjadi kewajiban bapak untuk mengkhitan anaknya yang laki-laki. Dan dianjurkan bagi bapak untuk juga mengkhitan anak perempuannya. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitrah itu lima hal: khitan, istihdad, mengerok bulu kemaluan, ya, menggunting kumis, memotong kuku, dan mencabuti bulu ketiak. Wahada amun, dan khitan di sini bersifat umum, mencakup perempuan dan laki-laki. Dan terdapat tentang masalah khitan untuk anak perempuan sejumlah hadis yang padanya terdapat pembicaraan. Yang intinya kalau penulis buku ini menilainya tidak ada satupun yang sahih. Meskipun dinilai kuat oleh sebagian ulama yang lain semacam Al-Albani. Wafiha, semacam sabda Nabi SAW kepada Ummu Atiyah, idza khafati al-khafdu, itu khitan perempuan. Jika engkau melakukan khitan, fa'asimi, maka potong sedikit, wala tunhiki, jangan potong habis. Karena itu lebih menyegarkan wajah dan lebih menyenangkan bagi suaminya nantinya. Wa'akhar, dan hadis yang lain diatkan, untuk hadis yang ini diatkan oleh Al-Khatib Al-Bardadi di sanadnya dari Zaidah ibn Abi Waqqat, yang dia adalah mungkarul hadis. Dan diatkan oleh Abu Dawud dari Mu'atiyah radhiyallahu anha, ada seorang perempuan yang biasa berprofesi sebagai pengkhitan di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Jika engkau mengkhitan, jangan dihabiskan. Yang dipotong jangan sampai dipotong habis. Karena itu lebih menyenangkan bagi perempuan dan nanti akan lebih disukai oleh suaminya nanti." Di sanadnya terdapat riwayat yang majhul dan diriwayatkan juga secara mursal. Kemudian ada hadis-hadis yang lain yang ada pembicaraan padanya, semacam hadis khitan itu adalah sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Dari Imam Ahmad, dhaif, fa fi dhafun kadzalik, terkandung padanya kedhaifan. Namun dua hadis yang pertama itu dinilai kuat oleh Al-Albani. Yaitu perkataan Nabi kepada Ummu Atiyah, idza khafati, demikian juga alatan haki. Dan kalau penulis buku ini menilai semuanya dhaif, yang tidak bisa terangkat dan tidak bisa naik ke derajat yang lebih baik. Dan perkataan banyak dari ulama berputar pada wajibnya khitan untuk laki-laki dan dianjurkan kalau untuk perempuan. Wathama, namun tidak tutup mata adanya pendapat yang lain selain hal sebagai lain pendapat di atas. Wallahu a'lam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Baru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.